Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, kemarin sudah kami sebutkan 5 kosakata yang baru, yang tentunya semuanya sudah menghafalnya. Yang pertama, bi'run artinya sumur. Yang kedua, nahrun artinya sungai. Yang ketiga, bahrun artinya apa? Laut. Nah, yang keempat, haidun. Haidun orang haid. Haudun. Eh, baca-baca keliru, jangan keliru ya. Keliru nanti. Haidun perempuan haid. Haudun. Tulisannya memang kalau enggak ada harokatnya sama. Cuman kalau ada harokatnya nampak. Haudun. Beda dengan apanya? Beda. Kalau haidun kayak kemarin pakai wawu kan? Haudun. Artinya apa? Haudun. Telaga. Yang kelima? Kelima? Air mana? Ewa? Artinya? Mata air. Naam. Itu di kebanyakan. Terkadang mata air itu ainun ke mata air. Terkadang ainun mata yang punya kita ini mata juga. Cuman tergantung siaknya. Kita langsung aja masuk ke pembahasan baru. Qala al-mu'allifu asbahullah ad-dars at-tasi'u, pelajaran yang ke-9. Pelajaran yang ke-9 ini mudah sekali, hanya saja perlu direnungi karena mungkin sebagian merasa perkara yang baru, yaitu mengenai na'at dan man'ut. Na'at dan man'ut itu hanya saja istilah saja, atau enggak perlu bingung. Na'at itu sama dengan sifat. Man'ut itu yang disifati. Jadi nambar alfiqum anak itu sama dengan apa alwasfu. Om ya, nak itu sama dengan sifat. Almanut sama dengan apa almausul. Om ya, jadi nak itu sifat, manut itu yang disifati. Yang seringnya diartikan yang. Seringnya ada artinya apa? Yang. Jadi antum jangan keliru ya. Naam. Kemudian sebelum kita lanjutkan, yang namanya na'at dan man'ut itu, setiap na'at pasti ngikutin man'utnya. Itu ambil kaidahnya. Setiap na'at pasti ngikutin man'utnya. Naam barakallahu fikum. Kullu na'atin labudda an yatba' man'utahu. Kullu na'atin labudda an yatba' man'utahu. Setiap sifat itu pasti dan harus mengikuti yang disifati. Paham ya? Setiap sifat pasti mengikuti yang disifati. Itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya, nam setiap na'at pasti mengikuti man'utnya. Setiap sifat pasti mengikuti mausufnya. Itu harus. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Na'am barakallahu fikum. Hadza rajulun karimun. Anda melihat ini. Ada rajulun karimun. Sekarang yang melihat apa? Rajulun karimun. Rajulun nakiro enggak? Nakiro. Tandanya tanwin kan? Karimun. Nah ini. Ini man'ut ini. Telah. Ini adalah lelaki yang dermawan atau lelaki yang mulia. Man'ut. Na'atnya ini. Jadi na'at itu sifat. Jadi karim ini sifatnya apa? Rajul. Paham ya? Jadi mengartikannya hadza rajulun karimun. Enggak boleh hadza rajulun al-karimu. Enggak boleh. Harus sana. Nakirah nakirah, marfu marfu. Hadza rajulun karimin. Enggak boleh. Hadza rajulun kariman. Enggak boleh. Rajulun karimun. Paham belum? Nah, sekarang kalau nama orang enggak nama orang ma'rifah atau nakirah? Nama orang ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ini sekarang kalau nama orang. Nah, contohnya hadza Muhammadun. Ini adalah Muhammad. Nah, belum ada na'atnya kan? Belum ada sifatnya, kita kasih sifat. Ini adalah Muhammad yang tinggi misalkan. Hadza Muhammadun at-tawilu. At-tawila atau at-tawili at-tawilu. Lah ini kenapa enggak tanwin, Ustaz? Ya karena ada al-nya. Tapi ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, ngikutin sebelumnya Muhammad juga ma'rifah. Na'at itu ngikutin sebelumnya. Ini namanya aman. Yang sebelumnya man'ut, yang setelah ini namanya apa? Na'at, sifat. Sifat yang disifati. Setiap sifat pasti mengikuti yang sifatnya. Kalau yang disifati ma'rifah, sifatnya ma'rifah. At-tawilu ma'rifah enggak? Tandanya apa? At-tawilu ma'rifah atau nakirah? Tandanya apa? Tandanya apa? Mana tanwinnya? At-tawilu. Ma'rifah atau nakirah? Antum ingat-ingat ma'rifah yang kita lewati berapa? Apa saja diantaranya? At-tawilu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Tandanya apa? Masukkan al. Dan itu aja, jangan lupa. Masukkan al. Nah sekarang antum gak boleh hadza Muhammadun tawilun, gak boleh. Karena tawilun nakirah gitu loh. Harus mengikuti apa? Na'at itu harus mengikuti man'utnya. Kaidahnya nih. Kullu na'atin la budda an yatba man'utahu. Setiap na'at itu harus mengikuti man'utnya. Setiap sifat harus mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati ma'rifah, ma'rifah enggak nih? Sifatnya pasti ma'rifah. Kalau yang diikuti nakirah, sifatnya pasti nakirah. Harus itu. Amulum, antum boleh enggak? Hadza rajulun al-karimu. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena na'atnya harus nakirah. Karena yang disifati juga nakirah. Boleh enggak? Hadza rajulun kariman. Kariman, sifatnya dibaca kariman. Boleh enggak? Gak boleh, karena harus ngikutin sebelumnya. Sebelumnya apa? Marfo dengan domah ini, ingat-ingat. Rajulun karimun. Boleh gak? Hadza rajulun karimin. Kenapa gak boleh? Mengikuti sebelumnya. Kalau sebelumnya marfo, berarti dia harus marfo. Kalau sebelumnya mansub, berarti na'atnya harus mansub. Kalau sebelumnya itu sifat mausufnya majrur, berarti na'atnya harus majrur. Ma'rifah, ma'rifah. Belum, nakirah, nakirah. Itu ingat-ingat ya. Sekarang Muhammadun ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, karena nama orang, ingat. Oleh karena itu setelahnya pasti ma'rifah. At-tawilu, gak boleh. Tawilun, gak boleh. Paham belum itu? Paham soalnya ya? Ewa, kita lihat di situ. An-na'tu wal-man'ut. Na'at itu apa? Sifat. Man'ut yang disifati. Cara menerjemahkannya gitu ya. Ewa, kita lihat. Hadar rajulu al-karimu tabibun. Lelaki yang mulia ini adalah seorang dokter. Nah, ingat-ingat terang artikannya. Ar-rajulu sebagai apa di situ? Akhibal badal. Kenapa? Karena kenapa dia kalau dikatakan badal? Isim apa? Isim ma'rifah dengan al terus-terus jatuh isim syarah. Caranya gitu ya. Isim ma'rifah dengan al jatuh setelah isim isyarah namanya apa? Badal. Kalau nerjemahkan badalnya dulu. Sekaligus disusik ya sebagai apa? Sekaligus man'ut yang disifati. Jadi ngartikannya ar-rajulu al-karimu hadza. Itu cara ngartikannya gitu. Arabnya gitu kalau di Indonesia kan lelaki yang mulia ini adalah tabibun, seorang dokter. Belum? Adalah seorang dokter. Syahidnya mana? Ar-rajulu. Ma'rifah atau nakirah Ibrahim? Ar-rajulu ma'rifah dengan apa? Al. Kemudian al-karimu na'atnya, sifatnya. Harus ngikutin sebelumnya. Karena sebelumnya ada al, maka al-karimu ada al juga. Paham belum? Paham insyaAllah. Karena sebelumnya marfu ar-rajulu, maka setelahnya na'atnya juga marfu al-karimu. Paham? Ada gambaran? Paham insyaAllah. Jadi antum lihat baik-baik, yang disifati itu marfu atau mansub. Kalau yang disifati marfu, pasti sifatnya marfu. Kalau yang disifati mansub, pasti sifatnya mansub. Itu kaidah itu. Kalau yang disifati majrur, pasti sifatnya majrur. Kalau yang disifati ma'rifah, pasti sifatnya ma'rifah. Kalau yang disifati nakirah, pasti sifatnya nakirah. Itu kaidah sudah. Paham ya? Kalau antum hafal satu paket itu sudah bisa dikatakan fahamlah seringnya diartikan yang. Lelaki yang mulia ini adalah seorang dokter. Antum lihat itu anak panah itu. Ar-rajulu man'ut, al-karimu na'tun, ya enggak? Na'tu sifat man'ut itu yang disifati. Contoh yang berikutnya. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas adalah pedagang yang kaya. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Ada yang nyanyat-nyat. Yang kaya. Pedagang itu kan butuh sifat. Pedagang yang miskin atau yang kaya? Ternyata yang kaya. Udah, berarti tajirun itu sebagai apa? Man'utnya. Ghaniyun sebagai na'atnya. Itu kalau ditelusuri. Paham ya? Abbas itu sebagai apa di situ? Mutadak. Gak usah ragu lagi. Kan diawalkan itu. Karena setelahnya ngartinya adalah. Abbas adalah. Ya, Abbas sebagai mutadak. Khobarnya mana? Tajirun. Tajir khobar dia. Mengkabari Abbas. Abbas siapa? Adalah seorang pedagang. Pedagang yang bagaimana? Yang kaya. Ya, ketemu di situ. Antum perhatikan baik-baik. Nah. Abbasun. Ini di awal enggak? Di permulaan enggak? Mutada ini Abbasun. Kita lewati kan? Abbasun na barakallahu fikum tajirun. Abbas itu adalah seorang pedagang. Kaya atau miskin? Nah, itu sifat kan berarti? Tajirun ghaniyun. Ternyata pedagang yang kaya dia. Mewah. Antum lihat ini. Abbas ini mutada ini. Butuh khabar enggak? Butuh khabar. Mutada itu enggak mungkin sendirian, harus ada khabar. Khabarnya mana? Abbas adalah pedagang. Khabarnya. Khabarnya ternyata ada sifat setelahnya. Ghaniyun yang kaya. Ini namanya apa? Na'at. Ini apa? Man'ut juga dia walaupun dobel enggak masalah. Amulum. Nah, iya enggak? Ghaniyun yang kaya. Yang kaya ini mensifati siapa? Mensifati Abbas atau mensifati tajir? Tajir. Tajir nakir atau ma'rifah? Nakir atau ma'rifah tajir? Nakir atau tanwin. Ghaniyun nakir atau ma'rifah? Nakir. Marfu. Amulum. Nah, Abbas adalah pedagang yang kaya. Na'at man'ut, mutada' khobar. Lah kok double Ustaz ini bagaimana? Kok khobar man'ut enggak masalah? Garis kal. Paham ya? Intinya ini mutada' ini khobar. Khobarnya ternyata dikasih na'at tuh, kasih sifat loh. Otomatis kalau dikasih sifat, yang disifati namanya apa? Man'ut. Sifat itu sifat yang disifati namanya man'ut. Mohon insyaallah. Ayo kita lihat di situ. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Arab itu adalah bahasa yang indah. Bahasa yang bagaimana? Yang indah. Lughatun berarti man'utnya, jamilatun sebagai apa? Na'atnya. Ingat-ingat juga ini penting. Berarti tambahannya nanti yang akan tulis, kalau yang disifati nakirah, maka sifatnya harus nakirah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang disifati itu maksud mausufnya itu ma'rifah, maka sifatnya harus ma'rifah. Kalau yang disifati itu majrur, maka sifatnya harus majrur. Kalau yang disifati itu marfu, maka sifatnya harus marfu. Kalau yang disifati itu mansub, maka sifatnya harus mansub. Ada satu lagi yang ketinggalan. Kalau yang disifati itu mudzakkar, maka na'atnya sifatnya harus mudzakkar. Kalau yang disifati itu mu'annas, berarti sifatnya harus mu'annas. Kita lihat. Kita lihat ini, kita bongkar lagi ya. Tempat-tempat baik. Sekarang tajirun, mudzakkar atau mu'annas? Tajirun mudzakkar atau mu'annas? Tandanya mana mu'anas? Mudzakkar. Mu'anas ada ta' marbutah. Ada ta' marbutahnya enggak? Enggak, berarti ini mudzakkar. Ingat-ingat. Kalau man'utnya mudzakkar, na'atnya juga mudzakkar. Selesai. Belum. Kecuali kalau antum ubah. Aminah. Aminah imra'atun. Jamilun atau jamilatun? Jamilun. Ah, imra'atun mudzakkar mu'annas? Mana berarti ini na'atnya harus? Ayo berarti jamilun atau jamilatun? Jamilun. Jamilatun. Jamilatun. Gitu caranya. Aminah adalah wanita yang cantik. Paham ya? Nah, imra'atun jamilatun. mu'annas mu'annas. Selesai. Jaminatun na'atnya, imra'atun man'utnya, aminah mubtada, imra'atun khobar. Amin ya. Jaminah na'atnya, imra'atun apa? Man'utnya. Na'atu sifat, man'utu yang disifati. Setiap sifat pasti mengikuti apa? Yang disifati. Mu'anas mu'anas, mudzakkar mudzakkar, marfu marfu, marfu marfu. Belum. Ini kita masih bicarakan yang marfu semua. Antum lihat itu, yang marfu semua majrur. Mansub belum ketemu kan? Marfu majrur sudah kita lewati. Karena majrur tandanya apa? Didahului huruf jar. Ya enggak? Ayo kita lihat. Al-mirwahatu fil ghurfatil kabirati. Antum lihat itu. Kipas angin itu berada di kamar yang besar. Fi huruf apa namanya Ahmad? Huruf jar. Huruf jar fungsinya apa Iqbal? Huruf jar fungsinya ngapain? Apa? Ewa, menjadikan isim setelahnya majrur. Majrur tanda asalnya dengan asroh. Antum lihat itu. Al-mirwahatu fil hurfati. Bukan fil hurfatu. Bukan juga fil hurfata. Fil hurfati. Al-kabirati. Kipas angin itu nabarakallahu fikum berada di kamar yang besar. Ya enggak? Fil hurfati al-kabirati. Al-hurfati man'utnya, al-kabirati na'atnya. Iya enggak? Itu tulisannya itu kan, anak panah itu. Hurfah itu mu'anas atau mudzakkar, Ibrahim? Mu'anas tandanya apa? Tak marbutah. Kabirah harus mu'anas juga. Antum keliru kalau al-mirwahatu fil hurfati kabi al-kabiru. Al-kabiri, enggak boleh. Al-kabirati, mu'anas mu'anas. Ma'rifah ma'rifah. Al-hurfah ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah dengan apa? Al. Al-kabirati juga ma'rifah dengan al. Sama berarti kan? Sama. Jadi nanti yang antum catat apa sih kaidahnya itu yang antum catat? Ini kaidah umum. Setiap na'at sifat pasti mengikuti yang disifati. Yang diikuti apa saja? Marfu, mansub, majrur, mu'annas, mudzakkar, ma'rifah, nakirah. Belum? Na'at itu, sifat itu pasti mengikuti man'utnya yang disifati. Mengikuti dalam berapa hal? Pertama, dalam hal mu'annas, mudzakarnya. Kedua, dalam hal apa? Marfu, mansub, majrurnya. Ketiga, dalam hal apa? Nakirah dan ma'rifahnya. Keempat, dalam hal apa? Nanti, itu nanti tapi. Mufrad, mutsana dan jamaknya. Itu nanti. Paham ya? Paham ya? Itu nanti. Ya sekarang tiga dulu itu antum hafalkan sampai mungkin itu. Setiap na'at sifat pasti mengikuti yang disifati. Pasti itu. Dan yang diikuti apa namanya Ustaz yang diikutin? Mengikuti dalam hal apa tadi? Marfu, mansub, majrurnya. Mudzakkar dan mu'anatsnya. Ma'rifah dan nakirahnya. Mahum insyaallah. Wa na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Kata beliau di situ, al-kubu gelas itu, kub itu gelas artinya. Al-kubu lil mudarrisi al-jadidi, bayangkan itu. Gelas itu miliknya Pak Guru yang baru. Pak Guru yang baru. Bukan lil mudarrisi al-jadidati, bukan. Al-jadidi karena mudarris mudzakkar atau muannats? Antum? Al-mudarris mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Al-jadidi mudzakkar juga. Al-mudarris ma'rifah atau nakirah? Al-mudarris ma'rifah atau nakirah? Tandanya apa? Al. Oleh karena itu al-jadid juga ma'rifah, ada al. Paham soalnya ini ya? Contoh yang keliru kita melihat silang itu. Hadzal rajulu karimu tabibun. Yang keliru itu. Hadzal rajulu karimu tabibun. Kenapa keliru? Karim di situ seharusnya apa seharusnya? Al-karimu. Seharusnya gitu. Karena apa? Ar-rajulu sebagai man'utnya dia apa? Ma'rifah. Karimun itu masih nakirah. Dikasih al biar sama. Hadzal rajulul karimu tabibun. Mafhum? Contohnya yang keliru itu, yang berikutnya yang keliru. Abbasun tajirun al-ghaniyyu. Nah, keliru atau benar ini Akhdul Ghafur? Keliru. Yang benar bagaimana? Abbasun at-tajiru al-ghaniyyu. Enggak cocok juga. Abbas mutada, tajir khobar. Khobar harus ma'rifah atau nakira? Harus ma'rifah. Khobar harus ma'rifah atau nakira? Nakira. Berarti yang atom benar ini yang keliru yang mana ini berarti? Yang Berarti bagaimana yang tepat? Dari Baniyun. Berarti ulangi dibaca. Abbasun tajiru al-Baniyun. Goniun, alnya dibuang alnya. Paham soalnya ya. Berikutnya contoh yang keliru. Al Arabiyatul Lughatun Jamilun. Keliru atau benar ini Iqbal? Yang keliru yang mana? Seharusnya Jamilatun. Karena lughatun muannats. Naatnya harus muannats. Sudah paham belum ini? Ada gambaran? Mudah soalnya ya. Mudah. Berikutnya kita lihat. Liman tilkas sayyaratul jadidiyah ini. Liman tilkas sayyaratul jadidah ini keliru atau benar? Yang benar? Kelirunya mana dulu? Mana jadidi itu ada tamurutannya? Keliru, kenapa keliru? Pakai al, sudah benar pakai al itu. Ini keliru atau benar dulu? Kenapa keliru? Seharusnya dhammah marfu. Seharusnya marfu gitu, ngikutin sebelumnya. Paham ya? Al-mirwahatu fil ghurfatil kabiri. Keliru atau benar, Akh Ibrahim? Kelirunya mana? Al-kabiri. Seharusnya al-kabirati ahsan. Ngikutin sebelumnya, iya kan? Ayo na'am. Karena mudzakkar atau mu'annats? Mu'annats ahsan. Berikutnya. Al-kubu lil mudarrisil jadidati. Keliru atau benar nih, Akh Muhammad? Kelirunya mana? Yang benar? Seharusnya apa seharusnya? Seharusnya apa yang benar? Jadi di tanpa tak marbutah itu. Karena diikutin mudarris. Paham soalnya ya? Benar. Kalau sudah paham ini soalnya mudah. Jadi kesimpulannya untuk malam hari ini kita ambil itu dulu. Karena berikutnya itu saudaranya. Maksudnya sama-sama yang cuman bukan na'at man'ut yang nampak itu tapi isim mausul. Isim mausul itu kata sambung yang sering artinya yang. Paham ya? Isim mausul itu kata sambung yang artinya yang. Ini bahasa Arabnya kullu na'tin labudda an yatba'a man'utahu. Setiap na'at atau sifat harus mengikuti man'utnya. Mengikuti dalam berapa hal itu diingat-ingat ya. Dalam berapa hal tadi? Dalam hal pertama mudzakkar muannasnya, kedua marfu mansub majrurnya, ketiga ma'rifah dan nakirahnya. Paham insyaallah? Yang lainnya menyusul tapi tiga itu intinya. Na'am barakallahu fiikum. Jadi kesimpulannya seperti itu, insyaallah paham insyaallah ya. Nah, insyaallah sudah paham. Nam dan na'at man'ut ini seringnya diartikan yang. Seringnya diartikan apa? Yang. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.